Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa'il Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada penjelasan tentang di antara hukuman, uqubah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka ahlu dhunub wal ma'asi, yang mereka tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bersegera untuk memperbaiki diri-diri mereka. Kata beliau rahimahullah, di antaranya adalah bahwasanya dosa-dosa itu memalingkan hati dari keistiqomahannya. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya istiqomahnya hati adalah sebab keistiqomahannya anggota badan. Kalau hati seseorang istiqamah, lurus di atas ketaatan kepada Allah, maka niscaya anggota badannya pun akan lurus, akan mudah dibawa kepada kebaikan-kebaikan, akan mudah dibawa kepada ketaatan-ketaatan, dan sebaliknya tidak mudah untuk terbawa oleh godaan-godaan syahwat ataupun syubhat. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana orang yang dia mau mengekang jiwanya, menahan hawa nafsunya di dunia ini, baginya surga nanti sebagai tempat kembalinya di akhirat, maka demikian pula hatinya berada dalam surga ajilah yang digerakkan di dunia ini. Jadi ada dua surga ternyata. Sebelum surga akhirat ada surga dunia, yaitu surga bagi hati-hati yang makmur, penuh dengan zikrullah, mahabbatullah, dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidaklah bisa dirasakan kecuali oleh mereka-mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa dia dalam kondisi banyak berzikir kepada Allah, bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga diri-diri mereka dari beragam dosa dan kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah, kita sampai pada ucapan beliau, ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Jangan kamu kira bahwasanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم, sesungguhnya mereka-mereka orang yang berbakti, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan yang kekal dan abadi. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh mereka orang-orang al-fujjar, yang suka berbuat dosa, para pendosa, lafi jahim, benar-benar dalam neraka jahim. Kata beliau rahimahullah, jangan kamu kira bahwasanya kenikmatan dan azab ini hanya terbatas ataupun hanya terjadi nanti di akhirat. Bahwasanya kenikmatan ini hanya di nanti ditunda oleh Allah di akhirat, ataupun jahimnya, nerakanya nanti ditunda di akhirat, tidak. Bal fi duarihim tsalatsatihum kadzalik, bahkan mereka di tiga negeri akan merasakan ya kenikmatan ataupun azab. Mereka ahlul iman dan ahlul tha'ah akan merasakan surga ya di tiga negeri sebelum nanti di negeri terakhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-fujjar, para pendosa, bagi mereka ada tiga neraka ataupun harus merasakan an-nar di tiga negeri. Yakni a'ni dar ad-dunya wa dar al-barzakh wa dar al-qarar, yakni mereka akan merasakan kenikmatan ataupun azab di negeri dunia ini, wa dar al-barzakh, dan di alam barzakh, di alam kubur, wa dar al-qarar, dan di negeri kekekalan, surga ataupun neraka. Jadi mereka-mereka ahlul ta'ah akan merasakan kenikmatan di dunia, kemudian diikuti oleh kenikmatan berikutnya di alam barzakh, diluaskan dan diterangkan kuburannya, disalurkan kenikmatan surga baginya, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, ya Rabb aqimis saah, ya Allah segerakan terjadinya kiamat agar saya segera bisa memasuki kenikmatan yang lebih a'zam, lebih besar dari ini. Kemudian setelah itu dia memasuki yang namanya al-jannah, bahkan dia pun selamat dari ahwal yaumil qiyamah, kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat. Ya, di antara perkara yang terkadang untuk perlu kita ingatkan ataupun kita sebutkan adalah perkara-perkara yang sangat dahsyat, yang mengerikan, yang terjadi di hari akhir, agar kita sadar dari kelalaian kita. Itu ahwal yaumil qiyamah, kedahsyatan-kedahsyatan yaumil qiyamah, dari kebangkitan, kemudian juga ditimbangnya amal kebaikan, juga menyeberangi sirat, dan yang lainnya. Mereka ahlul iman wa taqwa mendapatkan kemudahan. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun. Siapa yang dia datang berjumpa dengan Allah dengan membawa banyak kebaikan, ataupun siapa yang dia mendatangkan satu kebaikan, falahu khairum minha, maka dia baginya balasannya lebih baik dari apa yang telah dia perbuat. Wa hum min faz'i yawma idzin aminun, dan mereka akan mendapatkan keamanan di hari yang sangat dahsyat, di hari kebanyakan manusia dalam kondisi tercengang ketakutan. Kemudian juga sebaliknya, ahlul ma'asi wal fujar wal kufur wal fusuq, dia akan merasakan azab di dunia ini, kemudian diikuti oleh azab di kubur, dihimpit ya tulang-tulangnya hingga remuk, disempitkan dan digelapkan kuburannya, kemudian disalurkan ke dalam kuburannya an-nar. Fahaulai fi na'imin wa haulai fi jahim, maka sebagian mereka berada dalam surga dan sebagian yang lain berada dalam jahim, neraka jahim. Wa halin na'imu illa na'imul qalbi, bukankah yang namanya kenikmatan adalah kenikmatan hati? Betul. Ya, sebagaimana yang barusan kita lewatkan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau dalam kondisi serba susah, ya, ancaman datang dari segala penjuru, tapi beliau dalam kondisi berbahagia, itu tampak pada wajahnya. Di sisi lain kita dapati mereka-mereka yang memiliki jabatan, harta benda, rumah yang mewah, aset-aset yang banyak, dalam kondisi susah, kepayahan, stres. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati. Ya. Wahalil azabu illa azabul qalbi, dan bukankah yang namanya azab adalah azab yang menimpa hati? Memang demikian adanya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni wa dhiqi sadr, maka azab mana yang menimpa hati yang lebih dahsyat daripada rasa takut? Alham duka, alhuzn kesedihan, wadhiqi sadr dan sempitnya dada, yang mana ini semua dimunculkan oleh al-ma'asi wadhunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuat, maka bahagian dari rasa takut, kesedihan, kesempitan dadanya semakin besar. Wa i'radihi 'anillahi wad-daril akhirah, dan juga berpaling dari Allah dan negeri akhirat. Ini pun termasuk dari azab. Wa ta'alluqihi bighairillah, dan bergantungnya hati seorang hamba kepada selain Allah. Ini pun azab. Dia bergantung hatinya kepada makhluk yang la yadhurru wa la yanfa', tidak bisa memberikan mudharat sedikit pun ataupun manfaat sedikit pun. Dia harus berpayah-payah ya mengabdi kepada makhluk ini dalam kondisi dia tidak bisa memberikan kepadanya manfaat ataupun menolak darinya kemudharatan. Yang dia hasilkan hanya kelelahan. Wa inqita'ihi 'anillahi bikulli wadin minhu syu'bah, dan dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala, terputus pada setiap wadin, lembah, yang setiap lembah itu memiliki cabang-cabang yang menyesatkan dia, yang membinasakan dia. Ini azab ketika seseorang ditimpa rasa takut, duka, gundah gulana, sempitnya dada, berpaling dia dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asyaddu azab, azab yang terbesar, azab yang terberat dari azab dunia. Ya. Bukanlah azab dunia yang terberat itu kemiskinan, bukan. Ya. Kesusahan-kesusahan atau musibah-musibah yang menimpa jasad kita, bukan. Tapi hakikat dari musibah adalah ketika musibah itu menimpa hatinya. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Segala sesuatu yang seorang hamba itu bergantung kepadanya dan dicintai dari selain Allah, segala sesuatu yang seorang hamba itu bergantung padanya, mencintainya selain Allah, fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Maka sesuatu ini yang dia cintai, apakah berupa jabatan, harta benda, wanita, anak-anak, ini akan menimpakan ataupun membikin kejelekan ya kepada dia, menimpakan kepadanya azab yang jelek. Siapa yang dia cinta kepada jabatan, maka dia akan tersiksa dengan jabatannya. Siapa yang dia cinta kepada harta benda, dia pun akan tersiksa dengan hartanya, dan seterusnya. Kecuali kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan adalah ketenteraman. Ya. Fa kullu man ahabba syai'an ghairal Allah 'udziba bihi 3 marrat fi hadhihi ad-dar. Setiap orang yang dia mencintai sesuatu selain Allah, pasti dia akan diazab di dunia ini. 3 marrat. 3 kali. Akan disiksa 3 kali di dunia ini. Sebelum nanti. Ya, di alam barzakhnya. Sebelum nanti. Di akhiratnya. Fahuwa yu'adzabu bihi qabla husulihi hatta yahsul. Dia diazab, disiksa. Dengan sesuatu tersebut yang dia kejar-kejar. Yang dia cari-cari, yang dia cintai. Sebelum dia mendapatkannya. Dia harus mencurahkan waktu, pikirannya, tenaganya. Capek dia, lelah dia, tubuhnya, hatinya, ruhnya, lelah, capek sebelum dia mendapatkannya. Faidha hasala, itu yang pertama. Azab yang menimpa seorang yang dia cinta dalam kondisi berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia diazab dengan yang dicintainya sebelum dia mendapatkannya. Faidha hasala 'udziba bihi hala husulihi bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Kalau sudah dihasilkan apa yang dia cintai, apa yang dia kejar-kejar, maka terjadi kembali azab berikutnya, yaitu uzziba bihi hala husulihi, dia disiksa dengan siksaan berikutnya setelah dia mendapatkan apa yang dicintainya, berupa al-khauf min salbi, rasa takut dari tercabutnya, hilangnya apa yang dicintainya. Ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan tanghis wa tanghi wa tankid alaih, sesuatu yang dia cintai tadi di situ membuat dia keruh, membuat dia kesal dan capek. Ih, alangkah bagus ucapannya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam qasidahnya, ya man yajma'ul amwala kulli ayamna'uka ar-rada man qad jama'ta wa ya man yabghi amran muta'an yusma'u nafidhun man qad amarta ahjajta ila al-wilayati la tubali ajirta ala al-bariyati am adalta ala tadri bi annaka yawma sarat ilayka bi ghayri sikkinin dhubihta wa laysa yaqumu farhatu qad tawalla bi tarhati yawma tasma qad uzilta. Wahai orang-orang yang gemar untuk mengumpulkan harta benda dunia ini, kulli, sampaikanlah kepadaku, apakah seluruh yang kalian kumpulkan dari harta benda dunia ini bisa menghalangimu dari kematian? Wahai orang yang mengejar-ngejar amron muta'an, kedudukan, kekuasaan, agar perintahnya didengar dan dilaksanakan. Engkau mencari al-wilayah, kekuasaan, jabatan, dalam kondisi kau tidak peduli nantinya kalau kamu sudah jadi, apakah engkau akan berbuat zalim ataupun adil kepada manusia? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kamu, ya, yauma sarat ilaik, di hari tatkala engkau mendapatkan kedudukan dan jabatan, engkau telah disembelih dengan selain pisau yang tajam. Maksudnya dia dalam kondisi urusannya susah karena dia mencari-cari jabatan. Ya, perkaranya dipersulit. Ya, dipersusah seperti orang yang disembelih dengan selain sikin. Kalau disembelih dengan sikin sakit, cuma tidak lama. Tapi kalau disembelihnya dengan selain sikin, benda yang tumpul, maka ini lebih menyusahkan, lebih menyulitkan dia. Itu keadaan orang yang mengejar-ngejar jabatan, seperti seorang yang disembelih ataupun binatang yang disembelih dengan selain sikin, benda tajam. Walaysa yakumu farhatu qad tawalla, tidaklah kebahagiaan yang kau peroleh ketika engkau memegang jabatan bisa mengimbangi, tidak bisa mengimbangi satu kesedihan di hari ketika engkau dikatakan bahwasanya engkau telah diturunkan dari jabatanmu. Itulah kenikmatan yang serba sementara yang kau cari dan kejar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa anwa'in minal adhabi fi hadhihi al-mu'aradat, dan beragam azab yang harus ia lalui ya ketika dia mencari sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa idza sulibahu ishtadda 'alaihi 'adzabuh, kemudian apabila dicabut darinya sesuatu yang dia cintai, apakah jabatannya, harta bendanya, rumahnya, kendaraannya, ishtadda 'alaihi 'adzabuh, maka azabnya semakin bertambah, dia semakin sedih, semakin stres, semakin galau. Fahadhihi thalathatu anwa'in minal azabi fi hadhihi dar, inilah tiga macam azab yang dirasakan oleh mereka, mereka yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, mengejar-ngejar sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala di negeri dunia ini. Dan mesti itu terjadi, semakin besar cintanya kepada sesuatu selain Allah dari jabatannya, harta benda, maka azab ini pun ya semakin besar dia rasakan. Wal hasra wal huzn. Kemudian wa amma fil barzakh, itu azab di dunia yang harus dia rasakan. Tiga macam azab tatkala dia cinta terhadap sesuatu selain Allah, apalagi yang dia cintai itu adalah dosa-dosa dan maksiat, maka tentu azabnya lebih banyak lagi. Ya. Faidah sulibahu ishtadda, wa amma fil barzakh, adabun azab yang harus dia rasakan di alam barzakh, fa'adabun yuqarinuhu alamul firaqil ladhi la yarju audah, maka azabnya adalah azab yang diiringi dengan alamul firaq, rasa sakit berupa perpisahan dengan semua yang dicintainya, dari anak istrinya dan harta bendanya. Sudah dia harus merasakan sakaratul maut, ditambah lagi dengan pedihnya berpisah dengan sanak saudaranya, karib kerabatnya, harta bendanya yang selama ini dia kumpulkan. Alladzi la yarju 'audah, yang mana dia tidak lagi memiliki harapan untuk bisa kembali. Kalla idza balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kalla, sekali-kali tidak. Tatkala ruhnya sudah sampai ke kerongkongan. Wa qila, maka dikatakan man raq, siapa kiranya yang bisa meruqyah saya? Adakah kiranya dokter yang mampu untuk menunda umur saya? Dia harus merasakan dahsyatnya sakaratul maut dalam kondisi di sekitarnya ada keluarganya, anak istrinya, harta bendanya sedikit pun tidak bisa menolong dia, hanya bisa melihat dan menangisinya. Ini azab fauqul azab. Fahadhihi wa alamu fawati ma fatahu minan na'im. Kemudian juga rasa sakit berupa kehilangan kenikmatan yang besar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bishtighalihi bididdih, karena sebab dia menyibukkan dirinya dengan lawannya, yaitu dia menyibukkan diri dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga terlewatkan dari dia kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul iman, meskipun dia harus merasakan yang namanya sakaratul maut, tapi ketika dia hendak berpisah ataupun ketika rohnya hendak meninggalkan jasadnya, Allah subhanahu wa ta'ala menghiburnya. Dihibur oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibikin untuk dia ridha, berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketika di dunia dia dalam kondisi takut menghadapi kematian, tapi ketika di saat-saat terakhirnya, Allah jadikan dia ridha, suka untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamul hijabi anillah, ditambah lagi azabnya dengan dihijabi dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan dia untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Walamil hasra allati taqta'ul akbad. Dan juga rasa sakit berupa penyesalan yang sangat, yang ini membuat jantungnya putus-putus. Saking menyesalnya. Ya. Saking besar penyesalannya dia. Tidak bisa lagi dia kembali ke dunia memperbaiki amalannya. Falham wal gham wal hasra wal huzn ta'mal fi nufusihim. Lihat, ini balasan ketika dia sudah memasuki alam yang kedua, alamul barzakh, alam kubur. Yang namanya al hasrah, penyesalan yang dahsyat yang dia rasakan. Wal huzn, kesedihan yang dahsyat yang dia rasakan. Fa'malu fi nufusihim, ini bekerja pada jiwa-jiwa mereka, merusak jiwa-jiwa mereka. Nadhira ma ta'mal al-hawam wad-daidan fi abdanihim, sebagaimana serangga-serangga dan cacing-cacing bekerja merusak badannya, tubuhnya. Tubuhnya dihancurkan oleh beragam serangga dan cacing-cacing. Jiwanya pun demikian, dihancurkan, dibikin pedih dan susah dengan al-hasrah, penyesalan yang sangat, wal huzn, kesedihan yang sangat. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Bal 'amaluha fin nufus da'imun mustamir, bahkan bekerjanya al-hasrah, penyesalan yang dahsyat beserta kesedihan ini kepada jiwa terus-menerus, tidak pernah terputus-putus dia. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sehingga hari berbangkit di mana Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan rohnya ke dalam jasad-jasadnya. Di hari ditiupnya sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-suri fasuyqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Dikembalikan ruhnya, terus dia harus merasakan kepedihan berikutnya. Digiring dia kepada mahsyar dalam kondisi susah. Fa hina idzin yantaqilul 'adzabu ila naw'in huwa adha wa amar, dan tatkala dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dibangkitkan dia dari alam kuburnya, maka berpindahlah dia dari satu azab kepada macam azab yang lainnya lebih dahsyat dan lebih pahit. Fa aina hadza min na'imi man yarqus qalbuhu taraban wa farahan wa unsan bi rabbih. maka bagaimana kiranya keadaan orang tadi dibandingkan dengan orang ini yang dalam kenikmatan di dunianya, yarqus qalbuh, menari-nari hatinya karena berbahagia, senang, merasa damai dengan Rabbnya, merasa rindu untuk bertemu dengan Rabbnya, wartiyahan bihubbih, merasa lega dan senang dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuma'ninah bidzikrih, dan merasa tenang dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diikuti dengan kenikmatan berikutnya ketika dia mati, didatangi oleh para malaikat, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma saqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, libur oleh malaikat ketika dia hendak berpisah ataupun ketika rohnya hendak berpisah dari jasadnya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut ya dengan apa yang akan kau hadapi dari negeri akhir. Wa la tahzanu, jangan pula kau sedih dengan segala apa yang kau tinggalkan dari anak istrimu, keluargamu, harta bendamu. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Nahnu awliyaukum bil hayati dunya fil akhirah, kamilah wali-walimu di dunia dan di akhirat. Dihibur. Terus dia menghadapi fase berikutnya, diberikan lagi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaqula ba'duhum fi hali naz'ihi, sampai-sampai sebagian dari mereka, orang yang dalam, orang yang ketika hidupnya merasakan kelezatan dengan ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah, mahabbatullah, tatkala dia mati, sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, wa turbah, tuhai alangkah nikmatnya, wa turbah, tuhai nikmatnya, karena selama ini dia merindukan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya dia pun telah berbekal diri sebanyak-banyaknya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, siapa saja yang hendak ataupun menginginkan pertemuan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, faly'mal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Yatwaqurbah, ini kenikmatan. Wa yaqulu al-akhar, dan yang lain mengatakan, in kana ahlul jannah fi mithli hadzal hal innahum la fi 'aishin thayyib, sungguh sekiranya ahlul jannah ini keadaannya seperti ini, yakni merasa tenteram dengan zikrullah, ketaatan kepada Allah, damai dengan zikir kepada Allah, qiraatul Quran, dan beragam ketaatan dan taqarrub ila Allah, innahum la fi 'aishin thayyib, sungguh dengan ini sangatlah indah kehidupan mereka. Seandainya kehidupan ahlul jannah seperti ini yang dirasakan oleh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh yang dirasakan oleh mereka di dunia oleh para wali-wali Allah, dan maka sungguh ya kehidupan mereka sangatlah indah, sangatlah nikmat. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keadaan para nabi, orang-orang yang soleh, sungguh kalau dari sisi zahir penuh dengan kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang berat, ya tantangan yang berat. Kebanyakan dari mereka orang-orang yang fuqara wal masakin. Tapi justru kita dapati mereka adalah orang-orang yang mendapatkan inti dari kebahagiaan ini. Ya, kebahagiaan hati, surga hati. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, masakinu ahli dunya, orang-orang yang perlu dibelas kasihani adalah, orang-orang yang perlu dikasihani dari penduduk dunia adalah mereka yang kharaju minha, keluar meninggalkan dunia, mati, wa madzaqu ladzidzal 'aysyi fiha, dalam kondisi belum sempat dia merasakan kelezatan dunia. Inilah orang yang perlu dikasihani, miskin dia, kesian dia. Di dunia ada surga dunia, dia tidak kebagian itu surga dunia. Ini yang perlu dikasihani, bukan orang yang miskin harta bendanya, bukan. Iya. Wa madzaqu athyaba ma fiha, dia belum sempat merasakan sesuatu yang ternikmat yang ada di dunia ini. Ma'rifatullah, mahabbatullah, zikrullah, tha'atullah. Iya. Wal uns bi taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang perlu dikasihani, kesian dia. Meskipun mungkin dari sisi keduniaan serba cukup, bahkan paling cukup. Tapi kalau kondisi hatinya dalam kondisi sengsara, susah karena dia jauh dari ketaatan kepada Allah dan amalan saleh, makin orang miskin. Miskin. Laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina nafs. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kekayaan bukanlah kekayaan harta benda, tapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati, itu yang bisa membahagiakan. Ya. Karena mereka orang-orang kafir tidak mengenal yang seperti ini, maka mereka berupaya membahagiakan hatinya yang dalam kondisi stres, kacau dengan dunia. Ya, mereka tidak punya kebahagiaan kecuali itu. Kehilangan kebahagiaan sehingga mereka cari dunia sebanyak-banyaknya. Ya. Padahal dengan itu mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wayaqulul akhar, dan yang lain berkata, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Lihat, alangkah bagus ucapan seorang ulama yang mengatakan seandainya saja para raja yang mereka bergelimang kenikmatan, wanita, harta benda, segala macam kebutuhannya dimudahkan, wa abna'il muluk, dan juga anak-anak para raja, seandainya mereka semua tahu ma nahnu fi, kenikmatan yang kami dapatkan, kata para ulama, kata orang-orang yang saleh, dari kenikmatan hati, surga hati, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan berupa merebutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Cuma mereka tidak tahu, ya, terhalangi dari mengetahui ini semua, buta dari ini semua, sehingga mereka tidak merasa iri sama sekali dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh oleh mereka ahlul iman. Ya. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, "Inna fid dunya jannatun." Ini ucapan Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala, seperti yang sudah kita lewatkan. "Inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada satu surga yang siapa saja belum sempat memasukinya, maka niscaya dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Ya tadi, ketentraman, kenyamanan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taladzuz, berlezat-lezat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaman baah hadzul ghaliya bi adkhasit thaman. Jadi perhatikan, kita di dunia ini dalam kondisi sedang mengadakan barter jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum yaghdu fa bai'u nafsah fa mu'tiquha aw mubiquha. Semua di antara kalian, semua kalian dalam kondisi yaghdu, berusaha, bekerja, beramal. Maka di antara kalian ada yang menjual dirinya. Fa bai'u nafsah, maka dia pun menjual dirinya. Dengan apa? Dengan usahanya tadi, baik atau buruknya. Fa mu'tiquha aw mubiquha, maka ada yang dia dengan amalannya tadi, ya, membebaskan dirinya dari neraka, dan yang lain menyungkurkan dirinya dengan ada ataupun ke dalam api neraka dengan perbuatannya. Kita lagi menjual diri-diri kita, amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Lihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin diri-diri mereka dan harta benda mereka. Ya, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ya. Mereka berperang di jalan Allah, ada kalanya membunuh orang-orang kafir atau dibunuh oleh orang-orang kafir. Yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah, sebagai janji yang pasti dari Allah sebagaimana tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian dengan Allah, hai ahlul iman. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, maka itulah keberuntungan yang sangat besar. Jadi janganlah kita bermalas-malas untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjual diri-diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk ditukar dengan surga Allah. Sungguh seandainya kita semua mengorbankan umur kita, waktu kita, harta benda kita, bahkan jiwa kita untuk ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini masih terbilang murah. Murah meriah dibanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Iya. Alangkah bagus ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nunianya, kata beliau, ya silatul rahmani aina al mushtari falaqad uridti bi aisaril asmani, wahai barang dagangan Allah Ar-Rahman surga, aina al mushtari, siapa yang membelimu, falaqad uridti bi aisaril asmani, padahal sungguh engkau di dunia ini ditawarkan dengan harga yang murah. Ya silatul rahmani suqiki kasidun bainal aradhili bi siflatil hayawani, wahai dagangan Allah surga Allah Subhanahu wa taala, pasarmu bangkrut tidak laku di tengah-tengah orang-orang yang hina dan rendah, yang membelinya hanya mereka orang-orang yang mulia, ya, yang mengerti nilaimu dari para nabi, para aulia Allah, ahlul iman. Ya silatul rahmani laisa yanaluha min alfin illa wahidun lasnani, wahai surga Allah, para dagangan Allah, laisa yanaluha, tidak ada yang bisa mendapatkanmu dari 1000 orang kecuali satu saja, tidak dua. Ini menunjukkan sedikitnya hamba-hamba Allah yang berminat untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan amalannya. Mereka lebih memilih kenikmatan yang semu dan sementara dari kenikmatan dunia. Rela dia korbankan dirinya, waktunya, bahkan nyawanya untuk dunia yang serba sementara. Bahkan na'udzubillah lebih jelek lagi dengan kenikmatan yang di situ berisi dosa-dosa dan kemaksiatan. Demikian kata beliau rahimahullah taala, di antara hukumannya Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka ahlul ma'asi wadh-dhunub wal mu'ribuna 'anillahi Subhanahu wa taala, dan yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal berikutnya adalah masih pada penyebutan tentang dampak negatif iqab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka ahlul fujur wal ma'asi wadh-dhunub. Wa min 'uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi, di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka ahlul ma'asi adalah bahwasanya kemaksiatan ini membikin basiratal qalbi, mata hatinya buta. Jadi hati ini memiliki mata, memiliki pendengaran pula. Iya. Maksiat ini membuat mata hati seseorang mati. Dan tentunya mata hati seseorang kalau sudah mati, sudah tidak bisa kita bisa berharap, tidak bisa berharap banyak darinya. Lebih mending seseorang itu buta matanya, ya, daripada buta mata hatinya. Bahkan kalau seseorang matanya buta dalam kondisi dia sabar mengharapkan pahala diganti itu dua matanya dengan surga Allah. Man ubtuliya bi habibataihi fa sabara awatuhu minhumal jannah, siapa yang kami uji dengan dua yang dicintainya itu matanya Allah takdirkan buta, kemudian dia sabar, kata Allah pasti kami ganti dengan surga. Kalau yang buta mata hati, tapi kalau yang buta mata kepala, kalau yang buta mata hati, ini menghalangi pemiliknya dari surga Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dia dari memahami dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buta dia, tidak lagi bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Lihat. Afalam yasiru fil ardi, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka manusia tidak mau berjalan di muka bumi ini, berjalan dengan hatinya, mengamati, ta'ammul, merenungkan, sehingga kemudian mereka punya hati. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub, kemudian mereka punya hati untuk memahaminya, mengambil ibrah pelajaran darinya, ataupun telinga untuk mendengarnya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, sesungguhnya yang buta dari mereka itu bukan mata kepalanya, tapi yang buta dari mereka adalah mata-mata hatinya, sehingga mereka tidak mampu untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan terjadi manakala seseorang terus berbuat maksiat dan maksiat, meskipun sebelumnya dalam kondisi hidup hatinya masya Allah. Tatkala pemiliknya tidak berhati-hati dan waspada dari dosa dan kemaksiatan, bisa mata hatinya mati. Watatmi sunurah, dan akan memadamkan cahaya hati yang dengannya seseorang itu bisa membedakan al-haq wal-batil, Wa tasuddu turuqal ilmi, dan akan memutus jalan-jalan ilmu, dipersulit baginya ilmu. Sulit untuk menghafal ilmu, sulit untuk memahami ilmu. Apa sebabnya? Maksiat. Wa tahjibu mawaridal hidayah. Selain itu maksiat juga akan menghalangi jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebaikan tertutup dari dia. Ini alamat al-halak, kebinasaan seorang hamba. Ngeri akibatnya dosa itu. Selain dia menyeret kepada dosa berikutnya, pun ada di sana hukuman-hukuman yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Sehingga hendaknya kita senantiasa dalam kondisi waspada dan berhati-hati. Ya, jangan sampai kita sekali-kali meremehkan dosa sekalipun, itu dosa kecil. Berupaya kita membentengi. Dan kalau kita terjatuh, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Berbuat dosa iringi dengan istighfar, iringi dengan al-hasanat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wa qad qala Malik bin Syafi'i, sungguh al-Imam Malik, gurunya al-Imam Syafi'i, berkata kepada muridnya Syafi'i rahimahumullah, lamma ijtama bihi wa ra'a tilka al-makhayil, tatkala berkumpul antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang sangat mulia dan diagungkan oleh kaum muslimin. Apa sebabnya? Ilmu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Imam Malik melihat pada diri al-Imam Syafi'i al-makhayil, yani al-fitnah, kecerdasan yang sangat menyala-nyala kecerdasannya, maka beliau berkata, lihat kecerdasannya Imam Malik pula, keilmuannya Imam Malik pula, inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nura, saya melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan ke dalam hatimu cahaya sehingga engkau menjadi seperti ini cerdasnya, pandainya, fasih. Subhanallah. Bahasanya al-Imam Syafi'i fasih. Sampai-sampai kata ulama, bahasanya al-Imam Syafi'i itu hujjah dalam lughah. Ahli lughah dia. Ya, ahli fiqih, cerdas. Ya. Kata beliau, saya melihat bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan ke dalam hatimu cahaya. Fala tudsi'hu bidzulmatil ma'shiyah. Maka janganlah kau padamkan itu dengan kegelapan maksiat. Ya, demikian. Dan sebelumnya Imam Syafi'i pernah mengeluhkan sulitnya hafalan kepada gurunya yang lain sebelum ini. Syakawti ila waqi'i suhafidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Saya pernah suatu hari mengeluh kepada guru saya, Waqi', tentang jeleknya hafalan saya. Maka beliau membimbing saya untuk meninggalkan maksiat, dan beliau memberitakan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada ahlul ma'asi. Semakin kita membersihkan diri-diri kita dari dosa-dosa dan maksiat, maka semakin berkilau dan bercahaya di kita, dan semakin mudah untuk kita menyerap dan memahami ilmu bidnillah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu hadzan nuru yad'uf wa yadhmahil, senantiasa cahaya ini melemah tatkala pelakunya tidak bersegera beristighfar, memperbaiki diri, terus bahkan dosa yang ditambah dengan dosa yang lain, maka semakin cahaya semakin pudar wayad mahil, sehingga pada akhirnya lenyap itu cahaya. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Dan kalau dia dan seseorang bahagian cahayanya nanti di akhirat, di alam yang gelap gulita, dalam kegelapan yang sangat, itu butuh cahaya. Iya. Semakin dia ketika di dunianya, ya, dalam kondisi banyak ketaatannya kepada Allah, kebaikannya kepada Allah, maka cahaya yang dia dapatkan semakin banyak. Adapun kalau di dunia dia jauh dari ketaatan, bergelimang dosa dan maksiat, maka berkurang cahayanya, sedikit cahayanya. Ya. Orang-orang munafik juga sempat mendapatkan cahaya itu. Karena secara zahir mereka menampakkan amalan-amalan Islam, tapi setelah itu dicabut cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan cahayanya. Ya. Kemudian wa dhullamul ma'siyah wa la yazalu hadzan nur yad'uf wa yadhmahil. Wa dhullamul ma'siyah, dan kegelapan maksiat yaqwa, semakin menguat. hatta yasir al-qalbu fi mithli al-lailil bahim, sehingga hati ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, pekat dia. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa la yubsiru, alangkah banyak tempat kebinasaan yang dia terjatuh padanya dalam kondisi dia tidak melihatnya. Ada syahwat tersambar lagi, jatuh dia di dalamnya. Ada syahwat berikutnya, jatuh lagi, tersambar lagi dia. Ada fitnah syubhat, jatuh dia, tersambar lagi. Ada lagi, tersambar lagi dalam kondisi dia tidak bisa melihat. Orang yang buta, bagaimana dia mau bisa selamat? Ya. Tentu dia akan terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Ya. Ka'ama kharaja bil laili, sebagaimana orang buta yang dia keluar di malam hari. Orang buta keluar di malam hari, kegelapan di atas kegelapan. Mungkin kalau di siang hari masih sedikit cahaya sinar matahari masuk ke dalam matanya. Tapi kalau malam hari gelap gulita, kegelapan di atas kegelapan. Fi tariqin dzati mahalik, melewati jalan yang memiliki mahalik, jurang-jurang yang membinasakan. Wa ma'atib, faya izzatas salamah, duhai alangkah sulitnya untuk orang ini bisa selamat. Orangnya buta berjalan di malam hari melalui jalan yang penuh dengan jurang-jurang yang membinasakan. Sangat sulit untuk dia bisa apa? Selamat. Demikian pula keadaan mereka-mereka yang hatinya dalam kondisi buta di dunia ini karena sebab dia terus berbuat dosa dan dosa. Faya laha faya izzatus salamah, sungguh sangat sulitnya untuk dia bisa selamat di dunianya dari kesesatan, di alam kuburnya dari azabul qabr, di akhiratnya. Ya. Wa ya sur'atul adab, duhai alangkah cepatnya kebinasaan dia. Baru dia satu langkah dua langkah sudah terjatuh ke dalam yang namanya jurang kebinasaan. Thumma taqwa tilka dzulmah, kemudian kegelapan ini semakin menguat. Wa tufidu minal qalbi ila jawarih, hingga mengalir kegelapan yang ada dalam hatinya ini ke anggota tubuhnya. Fayaghsha alwajha min hasawadu, wajahnya diliputi oleh kegelapan. Bihasabi quwwatiha wa tazayudiha, sesuai dengan kekuatan maksiat yang diperbuatnya, besar kecilnya maksiat yang dikerjakannya. Wa tazayudiha, dan sesuai dengan bertambahnya dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Fa idza kana 'indal maut zaharat fil barzakh, apabila terjadi yang namanya kematian, memasuki alam barzakh, maka kegelapan ini tampak di alam tersebut. Dia dalam kondisi di kuburannya yang sempit dan gelap gulita, sendirian dia, tidak ada teman kecuali amalannya. Famtala al-qabru dhulmah, maka akhirnya kuburannya pun terpenuhi dengan kegelapan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, inna hadhil qubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini, mumtali'atan ala ahliha dhulmah, dipenuhi penduduk kuburan ini dengan kegelapan karena sebab perbuatan mereka di dunia, dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa innallaha munawwiruha bisolati alaihim, dan Allah membuat terang kuburan mereka dengan solat saya kepada mereka. Fa idza kana yaumul ma'ad wa husyirul ibad alatil wujuhu 'uluwan dhahiran yarahu kullu ahad, dan nanti apabila terjadi hari kiamat dan dikumpulkan seluruh makhluk, alatil wujuhu 'uluwan dhahiran yarahu kullu ahadin, maka kegelapan ini meliputi wajahnya dengan jelas, bisa dilihat oleh orang-orang yang melihatnya, bisa dicirikan, ah ini gelap gulita ini ahlul ma'asi kita di dunianya. Hatta yasira alwajhu aswada minal hamamah minal humamah, sampai-sampai wajahnya itu menjadi lebih hitam daripada arang. Di dunia ini apa ada sesuatu yang lebih hitam dari arang? Kalaupun ada, wajahnya ahlul ma'asi itu lebih hitam dari itu. Fayalaha min uqubatin, duhai alangkah dahsyatnya hukuman tersebut. La tuazinu ladati dunya bi ajma'iha, tidak bisa mengimbangi kelezatan dunia seluruhnya dari awal hingga akhirnya. kalau ditimbang, kalau akalnya jalan, kalau hatinya hidup. Fa kaifa bi qistil 'abdil munaghis al munaghis al munakkir al mut'ib fi zaman. Lantas bagaimana kalau ditimbang ya dengan bagian sedikit dari dunia yang dia dapatkan, apalagi berupa kemaksiatan, kelezatan maksiat yang dia dapatkan, yang itu membuat keruh, capek dan payah dirinya di waktu yang sebentar. Innama huwa sa'atun min hulumin, fallahul musta'an. Hanyalah yang dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan maksiat, dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaikan mimpi-mimpi yang tiada ada rasanya ketika seorang bangun darinya. Fallahul musta'an, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta kita pertolongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.